Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari demi hari seharusnya semakin memperkuat keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala seharusnya semakin membuat kita tersadar bahwa di dalam kehidupan ini banyak pesan-pesan serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dan itu untuk kebaikan kita juga. Kita sudah sampai ke ayat 80 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamastai'asu minhu khalasu najia. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhaza 'alaykum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farattum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Maka tak kala mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah, dan sebelum itu kalian telah menyanyiakan Yusuf? Sebab itu saya tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 80 ini merupakan gambaran lanjutan bagaimana ketegasan Nabi Yusuf alaihi salam untuk menolak segala rayuan mereka membuahkan rasa gundah gulana di dalam hati saudara-saudara Yusuf dan juga saudara Bunyamin. Ini tergambar dari keterangan ayat falamastai asuminhu khalasu najia. Ketika mereka berputus asa, mereka kemudian menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa sekali lagi sudah muncul kesadaran di dalam diri mereka. Kalau di dalam ayat terdahulu, ayat 78, kita sudah menemukan adanya muncul kesadaran di hati mereka betapa pentingnya keberadaan Bunyamin. Setelah Bunyamin itu tertuduh sebagai pencuri, itu nampak dari rayuan mereka terhadap Yusuf, terhadap Menteri Perekonomian untuk menggantikan tempat Bunyamin dengan salah satu mereka, ya, dengan rayuan lainnya. Nah, di dalam ayat 80 ini juga tampak hal seperti itu, di mana mereka merasa sangat gelisah. Mereka diingatkan kembali dengan janji mereka terhadap Nabi Ya'qub alaihissalam akan membawa Bunyamin beserta dengan mereka. Banyak pelajaran bisa kita ambil di sini, bahwa memang apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di ayat 79 dengan pernyataan tegasnya untuk tidak memberikan ruang bagi saudara-saudaranya itu untuk tetap melakukan hal-hal yang tidak baik, memberikan pengajaran yang besar kepada saudaranya, betapa mereka akhirnya menyadari segala kesalahan mereka selama ini. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jenal dalam pertemuan sebelumnya, bahwa ini adalah salah satu usaha dari Nabi Yusuf sebagai persiapan awal untuk mengetahui seberapa besar rasa persaudaraan yang ada di hati saudara-saudaranya, sehingga akhirnya mereka layak untuk tinggal bersama dengan Nabi Yusuf di kerajaan. Menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa inilah yang akan terjadi ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan berakhir, endingnya itu akan berakhir kepada kegelisahan. Mungkin pada waktu dia melakukan tindakan-tindakan kesalahan, dia akan merasa bahagia pada saat itu. Tetapi dampak negatif yang akan terjadi selanjutnya adalah dia akan merasa kegundahan yang jauh lebih besar dari apa yang kejahatan yang dilakukannya tersebut. Orang yang tidak mau belajar dan menutupinya dengan bermain-main, ya, walaupun ujian sudah sangat dekat, mungkin dia akan merasa nyaman pada saat dia bermain. Akan tetapi setelah selesai dia bermain, dia akan kembali kepada rasa gundah gulana yang begitu besar karena memikirkan ujian, dan bahkan bisa sampai kepada stres. Sehingga kita bisa mendapatkan kenyataan berita-berita betapa banyak anak-anak kita yang masih berumur sangat belia gantung diri hanya gara-gara stres menghadapi ujian. Permasalahan utamanya adalah bukan karena dia stres dengan ujian, tapi karena dia tidak belajar dan membayangkan bagaimana dia akan gagal di ujian tersebut. Begitu juga dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat, berusaha untuk mendapatkan ketenangan pribadi dengan cara mengkonsumsi morfin, minuman-minuman keras. Mungkin pada saat dia mabuk, dia akan melupakan berbagai problemnya. Akan tetapi ketika dia tersadar, problem yang dihadapinya jauh lebih besar daripada ketika dia sebelumnya tidak melakukan tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Pada intinya adalah kita belajar bahwa berbuat baik itu akan menyenangkan. Berbuat baik itu akan membuat jiwa kita menjadi semakin tenang dan nyaman. Dan ketika kita berbuat baik, maka sebenarnya kita sudah menyambut hari-hari depan kita dengan segala sikap optimisme kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, dan saya ingin menambahkannya lagi bahwa di sini ada rasa putus asa dari mentoknya negosiasi antara saudara-saudara Yusuf dengan pihak kerajaan, yang sebenarnya di balik itu adalah Nabi Yusuf sendiri. Ketika mereka sudah merasa mentok, di sini disebut istai'asu, putus asa, maka bagaimana jalannya? Ada jalan yang menarik dilakukan oleh saudara-saudaranya, yaitu menyelesaikannya dengan cara berunding. Nah, ini merupakan satu solusi yang bagus, sebagaimana yang disebutkan di dalam pepatah Arab, manadima manistasyaroh, tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi ketika kita sudah merasa mentok di satu pintu, di satu cara, jangan langsung, tertutuplah dunia untukku. Tidak, dunia ini luas, pintu rezeki itu banyak, maka musyawarahlah. Mudah-mudahan mentoknya kita dalam satu pintu, dalam satu rezeki, dalam satu usaha, menjadikan kita bertambah dewasa, menjadikan kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, dan banyak orang yang dapat memberi sumbangan saran, sumbang materi, bahkan sumbang tenaga untuk agar kita menjadi orang yang survive, orang yang dapat bertahan hidup. Di sini terlihat khalasu najiya, mereka berbisik-bisik, berunding, tujuannya apa? Bagaimana menyelesaikan masalah? Apalagi kita dalam hidup ini memiliki saudara. Kalaupun mungkin kita tinggal sendiri, di sana mungkin ada saudara dari kemanakan, atau mungkin dari pihak istri atau dari pihak suami, ada paman, walaupun mungkin orang tua sudah wafat, ada kakek, mungkin ada nenek. Itu adalah keluarga dekat kita. Sebenarnya mereka bisa memberikan jalan keluar bagi kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Ini satu. Yang kedua, dari hal ini juga kita menemukan wahwa khairul hakimin, selain bermusyawarah dengan sesama, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya memang kita berhajat pada suatu hal, lakukanlah salat hajat, mudah-mudahan hajat kita berkat salat hajat tadi dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun, dan mudah-mudahan dengan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tua, itu merupakan jalan solusi bagi kita, karena mungkin dosa kita yang banyak terhadap orang tua menyebabkan pintu yang seharusnya mudah menjadi sangat tertutup rapat karena dosa kita kepada orang tua ataupun kepada saudara ataupun kepada tetangga. Memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tua adalah jalan keluar, di samping tentunya berdoa. Dan bila telah berdoa, memohon ampun, juga tidak menemukan, dan setelah musyawarah tidak menemukan jalan keluar, sebenarnya itulah jalan keluar yang kita inginkan, yang diinginkan Allah, tapi kita tidak ketahui. Maka di sini tawakal setelah usaha maksimal, karena apa? Wahwa khairul hakimin. Tetap saja keputusan Allah, kebijaksanaan Allah, takdir Allah, itulah yang terbaik. Kita sudah berusaha maksimal, rupanya orang tua yang kita usahakan supaya berumur panjang, akhirnya juga wafat. Mungkin inilah usaha yang telah kita, yang terbaik setelah musyawarah dengan keluarga besar, sholat hajat, mohon maaf sudah toh akhirnya meninggal, ya memang itulah keputusan yang terbaik, dan itulah arti keimanan yang kuat yang kita miliki dan keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah musyawarah dan berusaha. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi dan merupakan hal penting yang harus kita pahami dari keterangan ayat 80 ini, bahwa tidak ada kata berputus asa bagi orang-orang yang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak yakin kepada Allah hanya memandang hal-hal yang sifatnya materi saja, hanya memandang kepada segala hukum sebab akibat yang berlaku di dunia, maka orang seperti ini akan cepat sekali menyerah di dalam kehidupannya. Ayat kita pada hari ini menggambarkan hal seperti itu. Ketika saudara-saudara Yusuf adalah orang-orang yang sebelumnya adalah orang yang jauh dari Allah, orang yang selalu melakukan kejahatan, maka ketika dia menghadapi berbagai persoalan, akhirnya mereka istai'asu minhu, mereka kemudian cepat menyerah. Seandainya mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah, keimanan yang begitu mendalam dan kokoh, maka tidak akan pernah mereka mengalami suatu kementokan, tidak akan mengalami kebuntuan dari segala persoalan yang mereka hadapi. Inilah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal dan menjadi satu catatan kepada kita semua, bahwa semakin dalam keyakinan kita kepada Allah, semakin optimis kita sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini. Semakin seseorang yakin dan bertawakal kepada Allah dengan segala usaha yang dilakukannya, maka itu artinya tidak ada kata gagal di dalam kamus kehidupannya. Sekali lagi, tidak ada gagal dalam kamus kehidupan seorang muslim ketika dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keyakinan kita dan tawakal kita kepada Allah, karena pada saat kita mengalami suatu kebuntuan, suatu kesulitan, maka semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat hidup kita jauh semakin nikmat. Adakah yang lebih nikmat ketika kita memasrahkan segala apa yang ada pada diri kita kepada Allah, sama kondisinya seperti ketika kita kehilangan orang tua kita atau orang-orang kita kasihi, dan kita tahu bahwa itu adalah karena keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tangisan yang begitu keras, tidak ada ucapan-ucapan kasar yang tidak selayaknya, karena bahkan kita merasakan penyerahan diri yang begitu tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan kita. Ternyata kita adalah makhluk yang lemah, dan yang terbaik bagi orang yang lemah adalah menyerahkan dirinya kepada Sang Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.